kita masuk pelajaran baru, ya, halaman ke 21. Nah, ini kita masih memperdalam panjang pendek bacaan mad, ya, bacaan mad. Mengenal alif lazimah, ya, atau maqsurah. Jadi ada yang ada istilah yang demikian masyhur, ya, alif maqsurah atau alif lazimah, ya. Sebagian orang memberikan julukan alif bengkok, ya. Yani alif yang bentuknya ya. Alif bentuknya ya. Alif ala suratil ya. Alif namun bentuknya adalah huruf ya. Alif lazimah atau alif maqsurah. Ya. Alif maqsurah yang berada di akhir kalimah itu juga sama. Sama dengan alif dalam arti dia akan memanjangkan fathah. Ya. Baik. Kita lihat contoh pada halaman 21. Saja. Jim kita panjangkan. Kenapa? Diikuti alif maqsurah. Ya, yang bentuknya ya. Qala. Ya, huruf lam kita panjangkan karena ada alif lazimah. Tagha. Tara. Sa'a. Coba sekarang fadlu dibaca baris kedua dan ketiga. Beralih pada baris kedua dari bawah. Tuba dan seterusnya. Fadlu baca. Selesai pengenalan tentang alif maqsurah. Berikutnya halaman 22. Mengenal tanda mad berupa alif, ya, dan wawu kecil. Alif kecil, ya kecil, wawu kecil, ya. Tanda mad juga kadang berupa simbol yang kecil dari huruf-huruf mad, baik itu alif ataupun ya ataupun wawu, ya. Huruf alif, ya, sering kita dapati, ya, atau kita dapati di awal kalimah atau di tengahnya, ya. Ya, kadang juga di akhirnya di atas huruf alif maqsurah. Demikian pula huruf ya kecil terkadang kita dapati, ya, di tengah kalimat, namun kebanyakannya adalah setelah huruf ha. Demikian pula huruf wawu kecil. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Hadhihi. Hadhihi. Baik, coba kalau kita tanya berapa huruf yang tertulis pada kalimat hadhihi? Berapa huruf yang tertulis? Berapa? Yang tertulis 3. Ha, dhal, ha. Namun yang terbaca 4, ya. Yaitu ada alif bainal ha wa dhal. Dhalika. Berapa huruf yang tertulis? 3. Dhal, lam, kaf. Namun yang terbaca 4. Maliki. Maliki. Sama, ya. 3 huruf yang marsumah yang tertulis, namun ada 4 huruf yang terbaca. Nah, taib. Jadi banyak dalam mushaf Al-Quranul Karim, ya, tanda-tanda mad yang hanya berupa tanda saja, ya. Dalam rosem, dalam tulisan tidak ada, ya. Jadi kalau harokatnya kita hilangkan, ya, ya, ini kita apa? Kita hilangkan dari semua harokat, maka akan nampak bahwa yang tertulis adalah sekian harokat, ada sekian huruf saja, ya, 3 huruf, mim, lam, dan kaf. Namun ternyata ketika kita mendapati qiraah para qurra, mereka membacanya dengan alif, maka alif tadi tidak boleh kita tuliskan kecuali hanya sebagai tanda saja, tanda tambahan, ya, ya, mengikuti harokat fathah. Nah, dalam mushaf cetakan Indonesia, cetakan di negara kita, ya, mungkin punya tarikoh lain, yaitu harokat fathahnya langsung diganti menjadi apa? Fathah tegak. Ya, ini juga sama saja. Ya. Namun kita di sini menggunakan apa? Tata cara penulisan harokat dan tanda-tanda baca seperti yang diterapkan di dalam pencetakan mushaf di negara Saudi. Ya, baik. Kita lanjutkan. Maliki. Maliki. Mata'u. Mata'u. Kalama. Kalama. Lanjutkan. Ya Lutu. Ya Lutu. Harunu. Haruna. Ya Hulu. Ya Lutu. Baik. Coba perhatikan kalimat Ya Lutu. Kalimat ini asalnya apa? Huruf ya dan alif, ya, panggilan, wahai Lut, nama salah seorang Nabiullah, ya Lut, wahai Lut, ya. Dan pula kalimat Yahud, ya, Yahud, wahai Nabiullah Hud, ya Nuh, ya, ya Nuh. Namun demikian tertulis dalam mushaf tidak dengan ya dan alif, ya, namun disambungkan huruf ya langsung nyambung ke kalimat berikutnya, Nuh, Hud, Lut, ya. Maka saat kita menuliskan mushaf, ya, kita contoh seperti apa tertulis, ya, seperti itulah kita menyalinnya. Ya. Baik. Jadi inilah, ya, kita mengenal tanda alif kecil pada kalimat-kalimat Qur'aniyah. Baik. Kita beralih pada baris paling bawah. Ya Musa. Ya Isa. Ya Isa. Ya Ibadia. Ya Ibadia. Ya Bani. Ya Bani. Baik. Kemudian halaman 22. Alif kecil banyak terdapat di atas alif lazimah. Alhamdulillah kita sudah mengenal tadi alif lazimah. Alif lazimah atau alif maksurah adalah alif yang berbentuk ya. Nah, di atas alif lazimah seringkali kita dapati pula ada apa? Ada simbol alif kecil. Ya. Ingat, panjang fathah tetap dua harokat. Jangan kita berijtihad dengan ijtihad yang keliru. Ya. Beranggapan ini ada dua alif. Alif lazimah dua harokat berarti tambah lagi satu harokat. Tambah lagi satu alif berarti empat harokat. Tidak, tetap dua harokat, ya, tetap dua harokat. Yuha, yuha, ya, panjang ha setara, ya, sebanding dengan yu, ya, ya, sama dengan dua harokat. Tuba, tuba, Musa, Musa, awa, awa, sawa, sawa. Baik. Baca baris berikutnya. Naraka. Naraka. Tadjaba. Yatawaro. Baik. Demikian alif yang berbentuk kecil. Kemudian ada juga ya yang berbentuk kecil yang banyak didapati setelah huruf ha, ya, yang dikenal dengan apa? Wamir, kata ganti orang ketiga. Wamir, mufrad, mudzakkar, ghaib. Dia, ya. Nah, ini kebetulan qadarullah pada halaman 23 ini contoh-contoh yang ada beberapa huruf ya kecil yang tidak nampak atau jatuh dari cetakan, ya. Seperti pada baris ketiga, coba lihat. Li sahibihi, mestinya setelah ha ada ya kecil. Ya. Mawadhihi, coba baca. خلاله ورسوله ورسوله. Ya, semestinya ada ya kecil setelah ha, ya, karena kita pelajarannya sedang membahas tentang huruf ya kecil. Baik. Nah, demikian pula ada wawu kecil yang juga banyak kita dapati setelah huruf ha tadi, setelah huruf ha dhamir, ya, dhamir mufrad, mudzakkar, ghaib. Contohnya coba lihat baris terakhir halaman 23 ini. Nadiyahu. Nadiyahu. Ya, kenapa haknya panjang? Karena ada wawu kecil setelahnya. Fatarakahu. Fatarakahu. Faja'alahu. Faja'alahu. Faqatalahu. Faqatalahu. Nah, ini semuanya haknya panjang karena setelahnya ada hak, ada apa? Huruf wawu kecil. Baik. Nah, kita terapkan pada contoh-contoh yang lebih panjang. Ya, contoh yang melibatkan dua kalimat atau tiga kalimat. Ya. Lahu shihaba. Lahu shihaba. Wa ma kana lahu. Wa ma kana lahu. Lahu qanituna. Lahu qanituna. Wa kutubihi wa rusulihi. Bihi wa bidarihi. Bihi wa bidarihi. Lahu biwaladihi. Lahu biwaladihi. Baik, coba ditambahkan dua baris setelahnya. Masalu nurihi. Fadalu. Masalu nurihi. Tuhanu nabihi. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ Dua contoh terakhir halaman 24. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. Ya, kalau masih kurang pelan, yakni masih belum bisa mengontrol panjang pendek, ya, pelankan lagi. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Ya, jadi memang ini masing-masing contoh dari dua contoh terakhir ini ada berapa kalimat? Empat atau lima kalimat, ya, empat atau lima kata. Nah, dalam membaca apa ayat-ayat, yakni kalimat-kalimat Qur'aniyah, tentunya kita tidak memotong-motong satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat. Kita rangkai semuanya. Ya. Faqala, ini satu kata. Li sahibihi, kata berikutnya. Wa huwa, kata berikutnya. Yuhawiruhu, ya, kata berikutnya. Nah, kalau kita baca sebagai ayat, tentunya kita berusaha merangkai semua. Sehingga panjang pendek mutlak diharapkan, diperlukan, ya, mulai diperlukan, ya. Makanya sekali lagi, seandainya kita belum bisa mengontrol panjang pendek, gunakanlah tempo yang paling pelan, ya. Sebagaimana Al-Quran juga dibacakan dengan tempo yang beragam. Rasul pernah membaca dengan tempo yang cepat, ya, atau disilakan dengan hadr, atau dengan tempo yang pelan, tahqiq, ya, atau tengah-tengah, ya. Silakan digunakan apa tempo bacaan yang paling sesuai dengan kondisi kita. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Baik, ahsantum.